memelihara jin atau memasukkan jin ke jasad untuk kekebalan, untuk sebagai khadim, pembantu, sehingga dikenal sebagai punya bolo sewu, padahal dia sendiri maksudnya bolo dari kalangan, kawan dari kalangan, dan berbagai macam. Sungguhnya agama ini telah membahas tentang bagaimana minta bantuan kepada jin. Sebagaimana kita ketahui, jin itu ada yang kuat, jin itu bisa mengambil harta, jin itu bisa mengganggu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian orang mencari perlindungan kepada jin dari gangguan jin yang lain. Dan ini perkara yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti kebiasaan masyarakat jahiliyah yang ketika singgah di tengah perjalanannya di suatu lembah ataupun bukit meminta perlindungan kepada penjaga bukit atau penjaga lembah itu dengan doa a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Adapun hukum yang ditetapkan oleh Islam tentang meminta bantuan kepada jin, Allah berfirman di dalam surat jin ayat yang ke-6. Allah nyatakan wa annahu kana rijalun minal ins yahuduna birijali minal jin fazaduhum rahata. Dan sesungguhnya ada beberapa orang dari kalangan manusia yang minta perlindungan dengan beberapa orang dari kalangan jin, maka tidaklah mengambang kepada mereka kecuali rahmat, yaitu kecuali tambah jauh di dalam kemungkaran dan kesesatan. Hawlan wa irhaban wa rubba, tambah jadi takut, tambah jadi ketergantungan kepada apa yang namanya jin yang dia pelihara atau dia minta bantuan. Baik jin tadi masuk ke tubuhnya atau melalui media yang disebut dengan jimat, entah itu keris nogososro, sabu hitam, tombak kiai planet, merah berkima, kitab stambul, besi kuning, batu akik. Saya cuma mengikuti saja, apa benar batu akik juga dimasukin jin. Artinya salah satu medianya seperti itu, sehingga identik dengan orang pinter dalam tanda kutip itu pinternya. Itu biasanya semua jarinya berbagai, dari kelingking sampai jempolan, dari kanan sampai kiri. Tapi ingat, kalau zaman sekarang kalau melihat orang seperti ini, bukan cuma orang pinter, ima dia memang orang pinter dalam tanda petik dukun atau penjual akhir yang tidak punya lapak. Baik, al-muhim seperti itu. Ada dimasukkan tubuh dengan cara diisi atau dimasukkan ke jimat dan dibawa kemana-mana. Al-muhim yang seperti ini tidaklah Kata Allah Ta'ala, ada manfaat. Kecuali menjadikan orang itu tamak menjadi orang yang sesat. Cemas tanpa sebab. Takut tanpa sebab. Nambah apa? Dan ini terbukti. Ada beberapa orang lupa kalau itu Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Yang dia harus memberi makanan sesajen kepada jimatnya. Lupa, sudah terlanjur sore. Penjual bunga sudah tidak ada. Lebih bingung ketika dia kelupaan sholat asar. Dan lebih khawatir, lebih takut. Karena belum jamasi si jimat. Yang di dalamnya ada jimat. Maka apa yang Allah katakan di sini adalah perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan membawa kepada kemudharatan, dan agama ini menetapkan kaidah ad-dharar wal nisyan. Suatu perkara yang mudharat harus dihilangkan. Dan dihukumi orang yang di sini adalah sesat. Sebagian ulama membahas, adapun detailnya bisa dibahas di kitab Tauhid. Yang membahas ayat ini pula, bahwasannya baik jinnya maupun manusianya tidak tambah kecuali tambah sesat. Manusianya tambah tergantung kepada bantuan jinnya. Jinnya tambah menyombongkan diri ketika melihat beberapa manusia butuh pertolongan. Jin seperti manusia, punya pengabdian banyak, punya simpatisan banyak, bangga. Manusianya juga demikian. Maka ini perkara yang dilarang oleh syariat. Untuk meminta bantuan dengan jin. Bahkan kalau minta perlindungan, minta keselamatan dan lain sebagainya, para ulama menyatakan ini isti'adzah bi ghairillah min syirkin akbar. Syirik besar. Maka barakallahu fikum, kita tidak mengingkari ada seorang yang dibantu oleh jin dalam hal ini, dalam hal itu, kita meyakini. Tapi itu adalah amalan sesat dan menyesatkan. Tidak boleh kita seperti itu. Tidak boleh kita menempuh ini. Ini tentang apa yang terjadi. Tapi kita yakin, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Jin ayat yang ke-6 ini benar-benar mengabarkan adanya beberapa manusia minta perlindungan kepada beberapa kalangan jin untuk kepentingan dia, untuk kepentingan duniawinya. Dan itu terjadi dengan izin Allah, bisa membantu menambah pemasukan dengan mencuri harta orang lain. Baik yang dikenal dengan babi ngepet atau tuyul, buto ijo dan yang sejenis. Apa? Al-Muhid seperti itu. Jangan lupa, tidak ada yang seperti itu. Ada. Quran menyatakan. Oh, ini kebal karena dilindungi. Dengan tentunya dengan ritual-ritual. Baik itu ngebleng, pati geni, mutih pitung dino, pitung bengi. Hari terakhirnya ditutup dengan kumkum di 7 sendang. Untuk apa? Ya untuk undang para jin. Dan ini beberapa ikhwah yang latar belakangnya seperti itu merasakan yang dulu belum hilang. Tangannya ketika sholat gerak sendiri. Tuhan nekat gerak sendiri. Atau pusing gak karuan ketika sholat. Tapi akhir-akhirnya hilang. Baik dengan dirupiah atau dia merupiah dirinya sendiri dengan banyak memanfaatkan waktu untuk dikullah, baca ayat-ayat Al-Quran, sungguhnya Al-Quran rupiah. Para ulama, jadi ini adalah perkara yang kita imani. Adanya manusia punya pembantu, pelindung dari kalangan jin. Memang terjadi. Adapun hukumnya tidak boleh, karena akan memudaratkan bagi kedua belah manusianya makin jadi penakut tanpa sebab. Kenapa kamu kok tidak tenang? Oh, saya tadi lupa apa? Si jimat belum saya kasih minyak kesturi. Celaka ini. Sampai keliling pasar terongan cari kembang tujuh warna, kembang setaman, minyak wangi nyong-nyong, sama telur ayam kemlakeren. Itu setiap Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon yang menurut mereka, apa mereka? Anggoro kasih. Itu istilah dari jin. Al-Muhim seperti itu keadaan. Jadi tidak ada lagi kita untuk penyembuhan dengan bantuan jin. Kalau seperti yang ditanyakan Yohan tadi, dihitan jin, gimana? Kalau dihitannya gak tahu, pulang-pulang sudah dihitan. Ya alhamdulillah. Tapi kalau hitannya rijin, ini mau tak hitamkan ke jin, pakai kubur api, ini tidak boleh. Tadi hitamkan ke jin atau tiba-tiba dihitam jin? Tiba-tiba mungkin jennya tahu ini miskin, akhirnya kasihan orang tuanya, hitamnya saja. Sudah gak ada yang dihitam-hitam, kasihan. Tapi tidak terjadi interaksi, artinya tiba-tiba pulang sudah dihitam. Bisa. Ngambil barang, nampar orang, mukul orang, merasa mencederai, ya kan? Kita bahas di penutupnya, yakni barakallahu fikum al-adha minal jin. Gangguan jin. Jin dengan izin Allah punya kemampuan untuk mengganggu manusia. Sehingga kita, kaum muslimin, al-sunnah wal jamaah, yakin bahwasanya jin itu mengganggu. Dengan apa gangguannya? Macam-macam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-200, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa imma yanzaghanna minas syaitan nuzul. Dan adapun ketika syaitan itu mengganggumu dengan berbagai macam gangguan, dengan gangguan yang apapun dan manapun, berarti apa? Gangguannya itu macam-macam. Nasrul dengan gangguan yang bermacam-macam. Allah menyatakan, fasta'idz billah innahu samiun alim. Maka kamu hendaknya minta perlindungan Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para mufassirin menyatakan kalau jin itu memintakan gangguannya kepada rupa hodok, kamu marah tanpa sebab, mencak-mencak, atau takhisu minhu biwaswasah, kamu menjadi orang yang was-was, tidak pernah tenang, kayak ada yang gak beres, kayak ada yang bisiki, bisian-bisian halus, atau apapun yang jelas mengganggu kalian untuk berbuat baik. sekedar menampakkan diri untuk menakut-nakuti. Maka kita cukup isti'adzah billah minasyaitonir rajim. Di sini, di ayat ini Allah menjelaskan setan yang satu kabilah dengan jin yang diciptakan dari api dan memang seperti kita di asal-asalnya ada nenek moyangnya iblis dan turunnya ya jin ini yang jahat adalah syaitan. Tentunya yang menimpakan gangguan adalah jin yang jahat atau jin yang jahil. Sebetulnya dia adalah jin muslim tapi jahil. Mereka mengganggu. Tapi mayoritas yang mengganggu jin yang jahat. Kalau setan ini mengganggu dengan gangguan yang manapun, isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mirip dengan ini firman Allah Taala dalam surat Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nasr fasta'in billah innahu was-sami'ul 'alim. Dan adapun ketika syaitan itu mengganggumu dengan berbagai gangguan, maka carilah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya Allah itu Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para ulama, adapun bentuk gangguannya dijelaskan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Beliau menyatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ifritan minal jin. Sungguhnya ifrit dari kalangan jin. Yang orang Semarang dan orang Jawa lainnya mengatakan jin ifrit. Ifrit. Yaftiku alayyal bariha liyabta'alayya salah. Menampakkan dirinya tadi malam, menampakkan wujudnya atau bahasa dunia lainnya penampakan, ada penampakan ifrit menampakkan diri untuk apa? Untuk memotong sholat, untuk memotong. Barokallahu fiik. Nabi diganggu dengan dinampak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa innallaha anjarani minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kemampuan untuk mengalahkan jin, untuk menangkap, melumpuhkan. Nabi diberi kemampuan. Tangkap, masukkan botol. Ada, pernah dengar gitu? Tangkap jinnya, masukkan botol. Yang dilakukan tim pemburu setan. Tangkap, masukkan botol. Setelah itu dipelihara. Benar. Atau kemungkinan mungkin seperti itu. Sungguhnya barakallahu fikum melumpuhkan mereka sebagaimana manusia melumpuhkan manusia yang lainnya. Kalau dia diberi oleh Allah bisa melihat. Bahkan ada trik-triknya. Kalau jin itu matanya demikian, maka ini jin kuat. Kalau jin itu matanya demikian, itu jin matanya yang pernah belajar ilmu pemburu hantu. Tahu dia mata ini kekuatannya ini. Barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum Fada'atu. Aku biarkan saja. Beliau melanjutkan sholatnya. Tidak memotong kemudian melumpuhkan. Tapi sesungguhnya beliau punya keinginan di dalam hatinya yang beliau ungkapkan. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya keinginan ketika itu. Karena memang mempunyai kekuatan untuk melumpuhkan jin. Beliau menyatakan, walaqad hamantu an arbita ila jambi sayyidina sariya min syawari masjid. Aku sebetulnya punya keinginan untuk menangkap dia dan aku ikat dia, aku cengkang dia di salah satu dari tiang-tiang masjid. Tangkap, ikat, agar supaya hatta tusbihu tanzurun ilaihi ajnabu. Sampai nanti ketika pagi kalian bisa menyaksikan jin ibrit yang bertali lagi di dia. Dia punya keinginan seperti itu. Kalian semua bisa melihat, oh ini ujungnya jin itu. Aukulukum. Rawinya ragu. Nabi menyatakan ajma'un atau kulukum. Yang jelas maknanya sama. Kalian semua. Tumma zakartu qawla ahli Sulaiman. Kemudian aku teringat doanya saudaraku yakni Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam. Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wa rabbi ampuni aku dan beri aku kerajaan yang tidak ada yang berkuasa atas kerajaanku tadi setelahku. Artinya yang berkuasa para jin ini tunduk kepadanya adalah Nabi Sulaiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat itu, beliau tidak jadi untuk menjadikan ifrit ini sebagai tawanan. Karena nanti bisa menjadikan ifrit ini di bawah, kekuasaannya diikat, mau dilepas, mau diapakan. Beliau tidak jadi. Maka ini tadi. Kok ada orang malah menundukkan beberapa jin untuk dijadikan tawanannya, untuk dijadikan bolosewunya, untuk dijadikan pembantunya. Ini jelas menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar mengikat dan menjadikan tontonan saja. Tidak. Dalam keadaan beliau diberi kemampuan. Malah ini dipelajari. Terus kemudian pamer-pameran sama teman seperguruan. Jin wis piro saiki? Sami. Ora tahu. Apa ini? Dilihat di botol-botol ditutupi kayak ikan cupang. Apa ini? Iya benar terjadi. Berguru bisa nangkap kemudian kau tahu ya memang ada yang punya perguruan-perguruan silat mayoritasnya. Tidak menyebutkan nama dan tidak mempunyai semuanya pasti. Di antara ilmu yang dipelajarinya ilmu nangkap jin. Nanti ada yang dipelihara, ada yang cuma ditanya di mana kamu sembunyikan jin ini dan itu. Kemudian dicari bersama, ketemu, dijual sebagai mata pencaharian. Ada. Ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Ketika teringat bahwasannya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam memang menyatakan bahwasannya kerajaan jin yang tunduk jin itu kepada beliau adalah sebagai mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Kekuasaan yang tidak pantas untuk dimiliki oleh orang-orang setelah. Dan Allah kabul. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam membiarkannya faradallahu hasina. Maka Allah lah yang mengusir ifrit tadi dalam keadaan hina. singkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina. Hakada. Jadi di sini selain menunjukkan gangguan jin itu beraneka ragam, diantaranya menampakkan diri untuk menakut-nakuti dan mengganggu, juga berbicara tentang larangan untuk menguasai jin, menjadikannya sebagai budak, hadim, hadim, atau yang lain. Kemudian gangguan yang lain adalah gangguan yang dilakukan kepada orang sholat agar supaya lupa bacaannya. Ini adalah hadis Abil Ala. Beliau menyatakan bahwasannya Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu, hadis dari jalan Abil Ala, bahwasannya Utsman ibn Abil As, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan telah menjadi penghalang antara aku dan salatku. Wa qira'ati dan bacaanku. Yalbisuha alayya. Jadi rancu bagiku. Ya sholatku, ya bacaanku. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Dzaka syaitan yuqalu lahu Hamzah." Itu setan yang namanya Hamzah. Tukang ganggu, lupa bacaan dan sebagainya. Orang yang mungkin bacaannya tiba-tiba lupa terhadap surat yang dia kuasai mahir sekali dan sulit untuk mengingatnya lagi. Kadang-kadang ini pola tingkahnya Hamzah. Fa idza ahsasta, kalau kamu merasa dia mengganggu, fata'aw billah, maka kamu berlindunglah kepada Allah min budal wadfil ala yasari, dan merudahlah ke sebelah kiri sedatan tiga kali. Ini pesan Rasulullah SAW. Lebih-lebih kalau orang ini secara terus-terusan ketika sholat sunnah misalnya malam-malam lupa bacaannya, kemudian lupa rakaatnya, bukan karena kantuk, ini sulit sekali. Coba praktekkan. Maka Utsman ibn Abil As radhiyallahu ta'ala menyatakan, "Fa'altu dzalik fa'adhhabah." Fa'adhabahu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan khamzah tadi dari Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Coba praktekkan. Jadi ingat semua bacaannya lancar, enak. Berarti khamzah telah datang menyapa Anda. Pernah mengalami? Bahkan pertanyaan bukan karena ngantuk. Kok jadi gak inget ini? Diwitir mungkin ala-ala sudah bacaan yang biasa, tiba-tiba sulit juga. Sampai gak inget-inget dan lain sebagainya. Coba ta'awud meludah, langsung ingat apa yang ada. Praktekkan. Cuma saya tidak pernah khamzah takut sama. Al-Muhim, kalau ada yang sendiri, ini diri. Kemudian, gangguan yang selanjutnya. Kalau disebutkan satu-satu banyak, maka disebutkan sampai jam satu saja. Bukan satu-satu, sampai jam satu. Yang paling umum adalah kesurupan, jin ini masuk menyusup kepada manusia. Sudahkah itu memang penyakit psikis? Tidak mungkin jin itu apa? Menyusup tubuhnya manusia, manusianya kesurupan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada itu kunoi, cerita ngawur, kurapa. Tidak ada. Dan ini sebagian kaum muslimin juga mengingkari tentang jin yang menyusup ke tubuh manusia hingga manusianya kesurupan. Ada di dalam Al-Quran penjelasannya. Iya, ada di dalam Al-Quran. Iya. Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 275. Sehingga kalau orang kesurupan kemudian dirukyah, itu benar. Keluar jinnya, ternyata ada banyak di tubuh manusia, jinnya tidak termasuk. Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Berbicara tentang apa yang akan menimpa orang yang memakan harta riba. Allah nyatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatahabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang dia memakan harta riba, ketika kiamat nanti dia tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang diganggu oleh syaitan karena kesurupan. Gimana berdirinya orang kesurupan? Siap, tenang, gemeteran, kuat atau belingsatan? Siapa pernah nonton pemburuan? Di mana media yang kena jin? Tenang, belingsatan, gemeteran? Apa? Istilah di tempat. Benda mungkin. Ya. Hah? Iya. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang keadaan berdirinya orang-orang nanti di hari kiamat yang dia memakan riba seperti orang-orang yang diganggu setan, orang yang kesetanan dibuat kacau minal mas dari kesurupan. Maka kesurupan ini ada, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dengan sesuatu yang tidak ada. Kalau diterjemah tepat, diterjemahkan apa? Tidak ada yang tahu. Sudah apa? Al-Muhim ini. Kemudian juga Nabi SAW di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, inna syaitana yajri minal insan majradan. Sungguhnya setan itu kalau menjalar, berjalan di tubuhnya manusia melalui jalan peredaran darahnya manusia. Barakallahu fiik. Inna syaitana yajri minal insan. Sungguhnya setan itu jalan dari tubuhnya manusia itu lewat mana? Berkeliling masuk ke tubuhnya manusia itu lewat mana? Majradan, jalannya darah, sehingga tempat-tempat tertentu saja di sini, di roda di sini, tidak di sini. Ayo keluar, keluar dari mana? Bos, montar dan lain sebagainya. Biasanya kalau keluar lewat mata dan lain sebagainya, akibatkan buta biasa. Tapi saya bukan praktisi rukyah orang kesurupan. Ini wajar-wajar saja keluar dari berdahak panjang kadang-kadang. Dan baunya luar biasa. Dan ini kadang-kadang kita lihat. Artinya pernah praktek ya seperti Al-Muhim Quran hadis menyatakan bahwasanya orang kesurupan itu ada. Alhamdulillah kita ahlu sunnah sehingga kita meyakini Allah saja memberikan gambarannya orang yang makan riba di akhiratnya seperti orang yang diganggu setan dengan kesurupan, dikacaukan setan dengan kesurupan. Berarti itu ada. Quran mana mungkin membuat perumpamaan dengan sesuatu yang tidak ada. Gimana ya berdirinya orang kesurupan? Kesurupan itu tidak ada, apalagi berdirinya. Mestinya itu ada. Dan orang-orang kesurupan secara akal sehat, dia kesurupan. Kalau lihat orang kesurupan itu ketika dia jatilan, jadi jarang kepak. Nah, itu sudah, kalau sudah pakai itu kesurupan. Berdirinya tenang atau gimana? Luar biasa. Untuk berhenti saja harus ditundukkan dengan pawangnya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Adapun kalau yang lainnya masih banyak lagi gangguan-gangguan yang barakallahu fiik bisa dilakukan dengan izin Allah, yakni dengan izin Allah bisa dilakukan oleh jin. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak penjelasan tentang makhluk yang namanya jin dan aktivitas mereka, tersuruh mereka, kegiatan mereka dan gangguan-gangguan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan beberapa perkara yang bisa melindungi, yakni dengan izin Allah melindungi kita dari gangguan jin, seperti zikir pagi sore, ayat kursi yang kita baca di petang dan di malam hari ketika menjelang tidur, dan apa-apa yang ada di situ sekedar istiadah dengan beberapa doa yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang sakit, kesurupan dan lain sebagainya, tentu ada bimbingan dari ruqyah syar'iyah yang para ulama telah menulis kitab-kitabnya. Sehingga para pelakukum jangan sampai di dalam menghilangkan gangguan dari jin dengan menggunakan bantuan jin yang lainnya. Karena yang seperti itu tidak dibolehkan oleh syariah sebagaimana apa yang telah kita baca tadi. Semoga apa yang kita baca ini, apa bahas ini bermanfaat bagi kita. Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua pada perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Akhiri da'watina.